Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih al-Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis yang pertama dari bab yang ke-6 dari kitab Shalah, bab idza kana thawb dayiqa, bab tatkala seorang ketika hendak salat hanya memiliki satu helai kain, dan kain yang ia miliki pun dalam keadaan dayiq, sempit, tidak cukup kalau dijadikan sebagai izar sekaligus selendangnya, sarung sekaligus selendangnya. Maka Nabi SAW bersabda, fa in kana wasi'an fatah bi wa in kana dayyqan fattazir bi. Jika kainnya itu panjang dan lebar, fatah bi, maka engkau berselendang dengan kain tersebut. Selain menutup bagian aurah antara surah dengan rukbah, memakainya dengan izar, maka ditutup pula bagian atas tubuhnya, terutama bagian atiq, pundaknya. Wa in kana dayiqan fattazir bih. Adapun seandainya kainnya sempit, maka ittazir bih, jadikanlah kain tersebut sebagai izar untuknya, jadikan sarung sebagai penutup aurahnya dalam sholat. Dan di bagian akhir beliau menyebutkan hadis Sahih bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. Muhammad Teguh, Musaddad ibnu Man, Ubaidullah, Musaddad ibnu Man, Abdurrahman ibnu Musarhad, Musaddad ibn Musarhad. Ahsan. Qala haddathana Yahya an Sufyan wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan Sufyan wa ibn Sa'id al-Thawri. Qala haddathani Abu Hazim wa Salamah ibn Dinar an Sahal wa Sahal ibn Sa'id al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu. Qala kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrihim ala anaqihim kahiyati subyan wa qalin nisa la tarfa'na ru'usakun hatta yastawi rijal julusa. Dari Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala beliau berkata, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aqidu atau aqidi uzurihim ala anaqihim, mengikatkan kain-kain yang mereka pakai pada pundak-pundak mereka. Kahiyati subyan, seperti pakaian yang dipakai oleh anak-anak kecil. Dikarenakan dhiqul hal, dikarenakan keadaan mereka yang sangat kurang sekali dari sisi materi, sampai dalam masalah pakaian. Ketika sholat mereka hanya memiliki satu helai pakaian, itu pun dalam keadaan dayik, sempit, sehingga yang mereka bisa lakukan, mereka jadikan kain tersebut untuk menutup aurat dan mereka ikatkan di pundak-pundak mereka. Dan Nabi berkata kepada kaum wanita yang ikut salat di masjid, la tarfa'na ru'usakun, hatta yastawi ar-rijalu julusa. Kalau kalian sedang sujud, maka jangan kalian mengangkat kepala kalian. Jangan bangkit sampai kaum laki-laki yang sholat di bagian depan yastawu julusan, mereka duduk dengan sempurna. Mananya khawatir kalau yang di belakang bangkit dan mengangkat kepala terlebih dahulu akan melihat atau terlihat aurat orang yang di depannya. Maka dia memerintahkan kaum wanita untuk tidak mengangkat kepala mereka sampai kaum laki-laki duduk dengan sempurna. Ini hadis Al-Husain As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana keadaan kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat kehidupannya sangat dan sangat sederhana sekali. Sangat kurang dari sisi materi. Bersama dengan itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum merupakan manusia-manusia terbaik dan generasi yang terbaik dari umat ini. Banyak pujian-pujian dalam Al-Qur'anul Karim, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, menunjukkan bahwasanya materi itu tidak menentukan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ini yang hendaknya kita kejar. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang akan menjadi orang yang mulia secara hakiki. Sekali lagi, harta bukan kemuliaan. Dan juga di sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang bolehnya kaum wanita sholat berjamaah di masjid. Dan Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa ta'ala dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh bagi kaum wanita sholat dan ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi itu dengan menjaga adab-adabnya. Di antara adab yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yakhrujna tafilat. Adalah ketika menghadiri salat berjamaah mereka tidak bersolek, tidak memakai minyak wangi yang bisa menyebabkan fitnah. Sebagaimana Nabi pun mengkhabarkan bahwasanya salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih afdal. Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahun. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, sholat di masjid boleh bagi kaum wanita, tapi sholat di rumahnya lebih afdol. Kemudian bab berikutnya, bab yang ketujuh, bab as-sholat fil jubbati syamiyah. Bab bolehnya sholat menggunakan jubah, yang merupakan jubah buatan orang-orang Syam. Dan sudah kita ketahui bahwasanya negeri Syam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan negeri kufar. Negeri orang-orang Nasara. Dan yang di sini disebutkan jubah Syamiyah dikarenakan itu jubah yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya boleh seorang memakai pakaian produksi orang-orang kafir, buatan orang-orang kafir. Beliau berkata waqala Hasan fi siyab yang sujuhal majusi, yang sujuhal majusi lam yara biha ba'sa. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata atau berpendapat tidak mengapa seseorang memakai pakaian yang ditenun oleh orang majusi, buatan orang majusi. Sekiranya orang majusi adalah orang yang menyembah api, orang kafir. Wa qala Ma'mar ra'aitu Zuhri yalbasu min thiyabil Yaman ma subiqa bil bawl. Dan Ma'mar mengatakan aku melihat Zuhri memakai pakaian dari pakaian Yaman ma subiqa bil bawl, yang mana ketika dicelupnya menggunakan air kencing. Dan tentunya air kencing najis, bila syak. Dan kalau seorang memakai pakaian yang ada air kencingnya, maka wajib untuk dicuci terlebih dahulu. Dan ketika sudah dicuci dan sudah suci, boleh untuk dipakai. Boleh untuk dipakai. Wa shalla Aliun fi tsaubin ghairi maqsur. Dan dinukil dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau memakai pakaian yang baru, lam yugsal, yang belum dicuci. Ali bin Abi Thalib mendapatkan pakaian yang baru dan beliau langsung memakainya tanpa dicuci terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya pakaian aslinya tahar, suci. Kecuali kalau yakin terdapat padanya najis, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Kalau kita membeli pakaian baru, boleh kita langsung pakai pakaian tersebut. Kecuali kalau nampak padanya najis, maka dicuci terlebih dahulu. Wa qala rahimallahu ta'ala haddatsana Yahya qala haddatsana Abu Muawiyah al-A'mash an Musliman Masruq an Mughirah ibn Syu'bah قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة وَمَسَلْ خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, pada suatu safar aku bersama Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepada aku, wahai Mughirah, khudil idawah, ambilkan bejana air. فَأَخَدْتُهَا, maka aku membawa bejana air untuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW beliau pergi hatta tawar anni, pergi ke tempat yang jauh sampai tidak terlihat olehku. Faqadha hajata, kemudian beliau menaikkan hajatnya. Sudah kita katakan bahwa Nabi SAW kalau mau buang air besar, beliau menjauh dari orang sampai tidak terlihat, kemudian beliau buang hajat. Adapun kalau buang air kecil, terkadang beliau tidak menjauh, tapi tetap menjaga dari pandangan manusia. Wali jubbatun syamiyah, dan ini syahidnya. Dan pada saat itu Nabi SAW memakai jubah syamiyah, jubah yang berasal dari negeri Syam. Sekali lagi, negeri Syam pada saat itu negeri orang-orang Nasara, orang-orang kafir. Kemudian ketika selesai buang hajatnya, beliau berwudu. Fadhahaba liyukhrij yadahu min kummiha, ketika hendak membasuh tangannya, beliau mengangkat kain atau jubah dan lengan jubahnya, tapi tidak bisa dikarenakan sempit, tidak bisa dibuka dari arah tangannya. Lidhiqiha, kemudian fa akhraja yadahu min asfaliha, maka beliau keluarkan jubahnya dari bagian bawahnya, dibuka, kemudian beliau berwudu. Fa sababtu alaihi fatawadda wudhuhu lis-shalah, maka aku tuangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudunya dan beliau berwudu, wudunya untuk melaksanakan sholat. Dan ketika anda membuka khuf, itu mungkin Ibn Syu'bah tadinya membuka khuf untuk Nabi SAW, Nabi berkata, da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan wahai Mughirah, tidak perlu engkau buka khufku, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Wa masal khufai, dan Nabi mencukupkan dengan mengusap khufnya. Thumma sholat, selesai wudu beliau melakukan sholat. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, dan syahidnya Nabi SAW pada saat itu memakai jubah syamiyah. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang syariah mengusap khuf tatkala berwudu, dan waktunya salah satu ayam walayalihin, 3 hari 3 malam lil musafir, untuk orang yang safar, wa yawmun walailah lil muqim, dan untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Boleh mengusap khuf dengan tanpa membukanya ketika berwudu, tapi dengan syarat ketika memakai khufnya dalam keadaan suci. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Shahihain, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil hadis Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala. Nabi mengatakan tentang Umar radhiyallahu ta'ala, "Innil asibu syaitan yafruqu minka ya Umar." Aku melihat syaitan wahai Umar takut darimu. Juga di sahih yang telah kita uli, Nabi mengatakan, "Wallati nafsi biyadi malaqiya fa syaitan qad salikan fajja illa salaka fajjan ghaira fajjik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kita uli di sahihain dari hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, wahai Umar, tidaklah syaitan menjumpaimu atau melihat engkau berjalan satu jalan, melainkan dia akan mengambil jalan yang lain, yang selain yang kau tempuh." Menunjukkan syaitan takut dari Umar. Dan tidaklah syaitan takut, maka dikarenakan kuatnya keimanan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga telah kita ambil hadis Zaid ibn Haritha radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi rasul. Beliau pernah berjumpa dengan Zaid bin Amr ibn Nufail, dan Zaid bin Amr ibn Nufail adalah seorang yang masih berada di atas fitrahnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu dari kesyirikan. Sekalipun beliau hidup di tengah orang-orang musyrik, beliau tidak melakukan apa yang oleh orang-orang musyrik, bahkan mengingkarinya. Dan beliau berusaha mencari agama yang benar. Sampai beliau datang ke Khaybar, datang ke Syam, datang kepada orang Yahud dan Nasara, ingin mencari kebenaran. Tapi beliau mendapatkan orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mutlak menyimpang, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ditunjukkan dengan seorang syekh di Jazirah, yang mana syekh tersebut sesuai dengan sifat yang diinginkan beliau, beliau mendatanginya. Dan dikhabarkan syekh tersebut bahwasanya telah datang waktunya muncul atau diutusnya seorang nabi, dan munculnya di negerimu, itu di negeri Mekah. Dan benar apa yang dikatakan syekh tersebut. Hanya saja Zaid bin Amr radhiyallahu ta'ala beliau meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan Nabi katakan tentang Zaid bin Amr, "Yub'atsu ummatan wahidah." Zaid bin Amr kelak pada kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatan wahidah. Siapa yang perhatian kemarin? Marwan Zaid bin Amr yang kisahnya kita baca kemarin, beliau memiliki putra yang sangat masyhur, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa putranya? Ke kanan Marwan, kanan Marwan Abdurrahman. Usama bin Zaid itu perawi hadis, hadis ini Zaid Muharisa. Kali ini beda lagi. Aqil indak, siapa itu? Zaid bin Amr bin Nufail yang kisahnya disebutkan di sini, yang berjumpa dengan Nabi SAW pada masa jahiliyah. Siapa putranya? Ke kanan Sofwan Ahmad. Raihan. Di samping Raihan siapa itu di belakang Ahmad? Hamzah. Yang jawab Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Ke depan Abdullah. كانت محمد زين. أحسنت، سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، سعيد بن زيد صحابات مبشر بالجنة، beliau ipalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu، bahkan sebab hidayah Umar radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Beliau menyebutkan hadis Jarir bin Abil al-Bajali radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala haddatsana Abu Qatan qala haddatsani Yunus an al-Mughir bin Shibl qala wa qala Jarir lamma danawtu min al-Madinah an akhdhu rahilati ثم هللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ديمن ألا إن على وجهي مسحة ملك. قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وقال أبو قطن سمعت منه أو سمعت من المغير من شبل قال نعم. وقال أبو قطان سمعته من أو سمعت من المغير بن شبل قال نعم. قال سنة بن نعيم قال سنة يونس عن المغير بن شبل عن أوف بن جرير بن عبد الله طيب عن المغير بن شبل بن عوف عن جرير بن عبد الله قال لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي قال فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فرماني القوم بالحدق فقلت لجليسي هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا فذكر مثله. وقال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا يونس فذكر مثله. قال الشيخ هذا حديث حسن. وقد أخرج ابن أبي شيبة والنسائي فضل الصحابة فقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز ابن غزوان والحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل موسى أن يونس ابن أبي إسحاق به وأخرج الهميدي. فقال رحمه الله حدث سفيان قال حدث إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس يقول سمعت جرير بن أبي البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير اليمن على وجه موسى ملك. فطلع جربنا بالله. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح. dari جربنا بالله البجلي رضي الله تعالى عنه beliau mengatakan tatkala aku tiba di negeri Madinah. Itu sudah dekat dari Madinah. Beliau datang dari negerinya. Jadi Nabi Abdullah berjumpa dengan Nabi Sallam di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa saat atau beberapa hari atau bulan sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sahihnya beliau menjumpai Nabi Sallam dan ikut bersama Nabi Sallam tatkala hajatul wada. Di sini sebutkan tatkala sudah dekat dari negeri Madinah, anakhtu rahilati. Aku berhentikan kendaraan yang aku kendarai. Thumma halaltu aibati. Kemudian aku buka tempat yang aku jadikan sebagai tempat pakaianku. Kalau kita koper yang biasa dipakai untuk menyimpan pakaian tatkala safar. Thumma labistu hullati. Kemudian aku memakai jubahku. Hulla. ثم دخلت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب aku datang ke negeri Madinah dan aku dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ketika aku masuk orang-orang melihatku dengan tajam bilhadq memandangku dengan tajam. Orang-orang yang ada di masjid melihat kepada Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala dengan tajam. Maka aku bertanya kepada orang yang duduk di sampingku, wahai Abdullah, apakah Nabi SAW menyebutkan sesuatu tentangku? Maka Rasul mengatakan iya. Jadi merasa heran dengan pandangan orang-orang yang di masjid, pemandangan dan pandangan yang berbeda. Maka beliau bertanya dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kata orang tadi, baru saja Nabi SAW menyebutkan tentangmu bi'ahsani dzikrin, dengan penyebutan yang terbaik. Tatkala beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau berkata, di tengah khutbahnya akan masuk atau datang kepada kalian dari pintu ini, minha au min hadal faj, orang atau termasuk dari orang yang terbaik dari orang Yaman. Ala inna la wajhi mushata malak, ketahuilah bahwasanya di wajahnya itu ada mushata malak. Malak itu malaikat. Mushat itu nampak di wajahnya seperti malaikat. Mananya orang-orang Arab dikatakan ketika menggambarkan malaikat itu menggambarkan seorang atau makhluk yang sangat tampan sekali, sehingga sering menyebutkan atau mengibaratkan orang yang tampan dengan mushatu malak, nampak pada wajahnya rupa malaikat dikarenakan ketampanan jarum Nabiullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ternyata yang masuk adalah jarum Nabiullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Maka Jalil ketika mendengar cerita tersebut, fahamidullah azza wa jal alam ablan, aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah karuniakan kepadaku. Hadis ini menunjukkan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Jalil bin Abdullah al-Bajali. Di antara keutamaan yang beliau miliki adalah beliau adalah min khairi di Yaman, termasuk orang yang terbaik dari orang Yaman. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang karunia yang lain yang Allah berikan kepada Jarir bin Abdullah, itu berupa ketampanan. Sampai Umar radhiyallahu anhu menjuluki Jarir bin Abdullah al-Bajali dengan Yusuf hadil ummah. Yusuf umat ini, Yusufnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ketampanan beliau. Nabi katakan ala wajhi mushatu malak. Dan di riwayat yang terakhir yang kita baca, Jarir bin Abdullah menyebutkan kisah yang lain yang terjadi pada beliau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi tidak pernah melihatku atau berjumpa denganku illa tabassama fi wajhi, melainkan beliau tersenyum di hadapanku. Ini menunjukkan keutamaan Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala, juga menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Oleh kata Abdullah bin Haris al-Jazz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma raaitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan hadis yang serupa, yaqta alaikum min hadal bab rajulun min khairi Yaman ala wajhihi musatu malak. Fatala Jarir bin Abdullah. Siapa ini? Ismail. Siapa ini samping ini? Hilal. Indak. Siapa sahabat Nabi SAW yang dijuluki dengan Yusuf hadil ummah? Yusufnya umat ini. Perhatikan, tidak boleh ada yang ngantuk. Dulkarnain. Siapa sahabatnya? Yang jawabnya Hanif nih. Hanif. Siapa Hanif? Yusuf. Yang jawabnya Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf umat ini siapa? Rafi. Siapa Rafi? Hasan Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Indak, Akhi Muhammad Subang. Siapa yang menjuluki Jarir bin Abdullah dengan Yusuf hadil ummah? Yang berikan julukan kepada Jarir bin Abdullah bahwasanya dia adalah Yusufnya umat ini. Ya? Yeah? Siapa? Abdullah, dibantu. Siap Abdullah? Raihan. Siapa? Zaki? Ahsanta Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Perhatikan, ini materinya mudah. Banin harus perhatian. Tidak boleh menyepelekan faidah. Karena faidah artinya kumpulan-kumpulan ilmu yang kita dapatkan. Dan bait yang kita hafal bersama sebaiknya mengatakan al-yawma syai'un wa ghadan mithlahu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhasilu al-mar'u bi hikmatan wa innama as-sayr bi ijtima'i nuqat. Setiap hari satu faedah atau dua tiga faedah, kemudian terus kita dapat setiap harinya sehingga terkumpul pada kita fawaid yang banyak. Dan innamal ilmu min hahuna wa hahuna, ilmu itu kita dapatkan dari sana dari sini, dari mata kita dapatkan, maka kita ambil ilmu tersebut. Lebih lagi kita sedang talibul ilm, kita sudah tahu bahwasanya ilmu sayyidun wal kitabatu qaidu qaid suyudaka bil hibal wathiqah, ilmu itu bagaikan hewan buruan yang kita buru. Maka ketika kamu sudah dapatkan, ikat dengan ikatan yang kuat, dan ikatan adalah kitabah, dengan menulisnya. Sekali lagi banin yang sudah bisa menulis, yang sudah paham, perhatikan, perhatikan. Nanti di suatu hari insyaallah subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan faedahnya. Mungkin sekarang kita belum dibutuhkan oleh manusia. Kita masih kecil, kita masih muda, masih ada orang-orang yang lebih tua dan berilmu dari kita yang mereka menyampaikan ilmu ini. Tapi akan ada masanya. Orang-orang tua kita tidak akan selamanya bersama kita. Guru-guru kita tidak akan selamanya bersama kita. Akan berganti masa. Dan kalian yang akan melanjutkan dakwah ini. Atau mengemban dakwah yang agung ini. Maka persiapkan diri kalian dengan membekali dengan ilmu. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.